Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd ayuhal jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tadi kajian Bantam Maghrib. Sudah satu perkara secara ringkas kita bahas, perkara utama yang mendorong kita untuk bisa bersemangat ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu keimanan. Kemudian yang kedua adalah doa. Ini terbukti doa ini bahkan diperintahkan oleh Allah. Dalam setiap sholat kita, salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Dalam salah satu ayat di surat Al-Fatihah tersebut ada kata-kata pengakuan seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dalam sebuah hadis sahih Rasulullah membagi Fatihah menjadi dua bagian. Dan ketika sampai kepada surat Allah, Allah berbagi ada diskusi kata Allah, sambu sholat baini wa baina abdi, aku kata Allah membagi sholat dan yang dimaksud adalah Fatihah antara aku dan hambaku. Ringkasnya ketika sampai kepada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hada baini wa baina abdi. Ini ayat ini, satu ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ini antara aku dan hamba-Ku. Ayat yang pertama, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa hadani. Ini untukku. Karena ini pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ketika kan iya kan abdu wa iya kan astai, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ayat ini dibagi dua, antara aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang dia minta. Sehingga apakah benar kita merasa ketika baca ayat ini, iya kan abdu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan kata Allah, Allah aku akan memberikan apa yang dia minta. Jadi sangat penting ketika mengikrarkan kita beribadah hanya kepada Allah, kita tahu yang bisa menolong kita untuk beribadah itu pun hanya Allah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah lah yang bisa menggerakkan hati seorang hamba, bisa membukakan hati untuk menerima taufiknya. Kalau manusia, kemampuan manusia, Rasul dan yang lain hanya bisa memberikan hidayatul bayan, hanya bisa memberikan penjelasan, hanya bisa memberikan al-irsyad, bimbingan. Ya. Tapi kalau untuk yang taufik, yang benar-benar bisa menggerakkan hati untuk menerima al-haq yang sudah jelas sampai kepada seseorang, hanya Allah. Allah berinnaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya engkau ya Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa berikan hidayah. Maksudnya hidayah itu taufik. Taufik untuk seseorang bisa bergerak menerima dan menjalankan al-haq. Engkau tidak bisa wahai Rasul memberikan hidayah yang ini taufik kepada siapa saja yang engkau cintai. Yang engkau cintai padahal, yang engkau cintai itu mendapat hidayah. Ayat ini turun terkait sikap Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib yang sangat dia cintai dan yang mencintai dia sejak kecil sampai Rasul Muhammad menjadi Rasul pun dia selalu membela Muhammad SAW dan dia yakin agama Muhammad itu benar. Dia tidak masuk Islam. Kau tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang akan berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di sini penting kita untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya berikan pertolongan. Dan ingat ketika baca surah Al-Fatihah di tadaburi benar, dirasakan benar, kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Berarti setiap detik, setiap waktu kita sangat perlu pertolongan Allah. Setiap sholat kita diperintahkan untuk permohonannya sama. Itu terus sholat sunnah, sholat Jumat, sholat jenazah pun baca itu. Menunjukkan betapa pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Gak bisa kita beribadah tanpa pertolongan. Wa ma yadurruna illa an yasha Allah. Kita tidak bisa ingat kecuali kalau Allah kehendaki. Maka masih dalam sholat Rasulullah dalam sebuah hadis saya, ya Rasulullah pernah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, la tadak ya Mu'adz kata Rasulullah, la tadak duburra kulli sholatin, di belakang sholatmu, di belakang sholat. Ya ini nanti jadi pembahasan di kalangan fuqaha. Belakang sholat itu masih di dalam sholat atau selesai sholat. Ya. Jadi perselisihan. Tapi yang roji ya masih di dalam sholat. Untuk memudahkan, kalau antum bilang belakang mobil, belakang mobil, masih di mobil itu, di belakangnya, atau di mobil tapi bagian belakang. Ya roji adalah belakang, ketika di Rasulullah belakang sholat itu ya masih di dalam sholat itu. Yang intinya Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma, dan Rasulullah mengatakan jangan kau tinggalkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan agar bagus beribadahnya kepadamu. Ini juga dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang sahabatnya, jangan tinggalkan doa ini di ujung sholat. Sehingga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, berarti di akhir sholat itu, setelah di tasyahud akhir, setelah selawat, doa-doa, di antara doa ini, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pendek, ya kan? Gampang dihafal. Ya, gampang kan? Dihafal. Dihafal tuh. Sudah. Ya sudah apa jawab? Nanti minta dituliskan sama Ustaz Bilal. Udah, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan bagusnya beribadah kepadamu. Ya Allah. Menguatkan, sangat pentingnya kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala hal termasuk beribadah kepadanya. Kita perlu. Dengan ini menggambarkan sangat butuhnya seorang hamba terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan bisa seorang beribadah bagus keadaan. Di sini juga ada bimbingan. Dengan itu kita tidak akan ujub dengan ibadah kita. Yang itu justru bisa menggugurkan nilai ibadah tadi. Kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diiringi dengan mohon pertolongan kepada Allah, yang di situ kemudian akan menambah tawadhu' kita dan kita tidak akan menyombongkan diri di hadapan manusia merasa lebih dan lain. Karena ini penyakit yang justru menggugurkan ibadah ini. Sadarkan pada Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang bisa berikan taufik. Kita selalu minta dalam salat kita. Mohon kepada Allah, berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya bisa taat kepada-Nya. Bisa beribadah kepadanya, bisa bersyukur kepadanya, bisa selalu mengingatnya. Bahkan dalam banyak perkara Rasulullah saja meminta, berdoa kepada Allah untuk dalam yang lebih luas lagi, minta untuk diberikan akhlak yang bagus kepada Rasulullah SAW. Banyak. Itu juga Ibrahim Khalilullah juga banyak diceritakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim, di antaranya panjatan-panjatan doa kepada Allah Azza wa Jalla setelah membangun Baitullah Ka'bah. Ibrahim juga meminta pertolongan kepada Allah agar dia bisa beribadah, begitu juga anaknya Ismail dan keturunannya, untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ibrahim juga minta perlindungan kepada Allah dari bahayanya berhala. Inilah kisah Nabi Ibrahim dan Rasul. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dalam setiap amalan ibadah mereka. Jalan sebaliknya, merasa karena kekuatan diri, merasa karena memang, nah inilah justru menggugurkan ibadah. ada sudah menurut lantaka ibadah yang dia amalkan. Yang kedua, tingkatnya berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT. Minimal tadi setiap sholat. Yang satu jelas perintah Allah, ini rukun Islam, rukun dalam sholat. Tinggal nanti mengingatnya saja. Ya kan Allah, ya kan Allah. Yang satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir sholat. Minimal ini untuk majatkan doa untuk mohon pertolongan supaya saya beribadah kepada Allah. Berdoa, sudah dapat dua, ya. Satu lagi yang terakhir berarti tiga. Ya tentunya banyak, kiat-kiat banyak. Kita sebagai tadi kita ambil yang paling utama. Iman, berdoa, kemudian yang ketiga. Dan ini juga terkait supaya semangatnya itu terus istiqomah. Yaitu al-iktisad fil ibadah. Apa mau katakan iktisad? Ketenangan sesuai bimbingan sunnah dalam ibadah. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Di antaranya, dan kalau mau membahas panjang lebar ini, antum lihat Riyadhus Shalihin di awal-awal kitab. Ini bagus sekali, Al-Imam Nawawi membawakan hadis-hadis seputar ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusr." Agama ini mudah pada prinsipnya. Agama yang dipilihkan oleh Allah untuk kita ini, terutama apalagi untuk akhir umat, akhir zaman ini mudah. Pasti mudah dilakukan oleh umatnya, oleh pemeluknya. Dalam ungkapan lain-lain, Rasulullah mengatakan ini agama yang hanafiyah samhah. Kemudian telah mengatakan inna dini yusrun, agama ini mudah. Kemudian Rasulullah mengatakan walai yusadad dina illa ghulabah. Dan tidak ada orang yang mau tasabdur, mau berberat-berat dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan. Maka kalau selanjutnya untuk menjelaskan hal ini, gimana maksud kok dia berlebihan memaksa satu dalam enggak? Pasti dia yang tumbang. Maka kalau selanjutnya mengatakan qarimu wa syaddidu wa absiru, atau syaddidu wa qarimu wa absiru, agama Allah Rasulullah. Ya, bersemangat sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa sempurna, ya mendekati sempurna. Dan bergembiralah. Kemudian wasta'inu, memohon pertolongan dalam beribadah, dalam melakukan agama ini dalam beribadah. Bil ghadati warrohi, dengan ghadat itu kapan? Perjalanan di waktu pagi. Arroh, perjalanan di sore hari. Wasayin minat duljah, dan ambil satu waktu dari duljah, perjalanan di malam hari. Ini menggambarkan dalam kita melakukan ibadah di dunia ini, digambarkan seperti seorang musafir. Seorang musafir. Jadi Rasulullah bilang remisalah orang safar, misalnya dari Pontianak ke Tusipun, dari ujung tunggal. Kalau antum paksa goyo pakai motor biasanya paksa terus yang mungkin malah nggak nyampe, pingsan, nggak istirahat. Entah motornya yang kau atau antum yang kau. Ya. Tapi kalau kamu berjalannya sesuai, maka tadi berjalan ambil waktu pagi, ini lagi semangat, segar, matahari belum panas, pagi, siang istirahat, lanjut perjalanan sore sudah hilang panasnya, ditambah ambil satu waktu dari malam hari, ada istirahat. Tapi sampai, apa? Itu menggambarkan. Kamu beragama, beribadah, ngoyo tanpa aturan asal semangat, itu nggak nyampe nyungsep. Itu. Kata itu maknanya, tidaklah dia bertasadut memaksa diri dalam, kecuali dia yang tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah secara umum iyyakum balhulu, hati-hati jauhi oleh kalian alhulu, berlebihan. Fa'ilal hulu, maksudnya hulu berlebihan dalam agama itu ahlaka man kana lahu binasakan orang sebelum kalian. Jadi dalam beribadah kita harus ambil iktisar. Jadi mau dimanakan apa? Sederhana. Sederhana kesannya apa? Pokoknya sesuai bimbingan sunnah. Karena itulah sunnah. Bukan nyantai, tapi itulah sunnahnya. Bukan disalahpahami nyantai. Maka digambarkan tadi itu bukan nyantai. Kalau kita gambarkan tadi ikuti perumpamaan Rasulullah, kita perjalanan dari musim baru istirahat, itu bukan nyantai. Memang itu mestinya, karena kalau kamu paksa gak istirahat, ya gak nyampe. Ya kan? Bukan nyantai, memang itu pastinya. Memang ada yang kuat bermotor dari Pontianak kesibukan pas istirahat gitu. Kan gak ada. Normalnya tetap itu bukan nyantai, ya memang itu. Ini ketika Rasulullah mengatakan ada tiga orang ini bersemangat pengen tahu ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia nanya kepada sebagian istri Rasulullah, gimana sih ibadahnya Rasulullah? Ya istri Rasulullah menceritakan, ya dia kadang qiyamul lail, kadang enggak. Dia kadang puasa, kadang enggak. Dia enggak puasa terus kan, setiap hari. Dan dia punya istri. Ya tahu maksudnya punya istri kan. Enggak mungkin tuh dia main kelereng kan. Maksudnya tahu kan. Dan istrinya kan banyak, bukan hanya satu. Kalian tahu sendiri maksudnya. Lah tiga orang ini kemudian justru malah punya pikiran aneh. Ya Rasulullah santai kan gitu, karena dan dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, maka santai. Kadang sholat malam, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Dia mempunyai istri lebih banyak dari kita. Ya Rasulullah santai. Udah diampuni. Anggapan seperti ini sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar mengumpulkan para sahabat. Dan ini diantara cara dalam menyanggah sebuah pemahaman yang keliru. Enggak harus ya, ketika itu umum menyebar, ya dia harus, karena ini khawatir menyebar ke yang lain. Ya di tempat umum dia menyampaikan, aku mendengar di antara kalian ada yang begini mengatakan begini. Karena yang satu mengatakan aku mau qiyamul lail terus. Yang satu mengatakan, aku mau puasa terus. Yang satu mengatakan, aku tidak mau nikah. Semuanya karena pengen merasa kalau kita gak pantas nyantai, kita harus full karena kita belum dijamin surga. Rasulullah mengatakan, menegur keras ungkapan itu. Justru Rasulullah mengatakan dengan kata, ana atqakum lillah wa khsyakum lillah. Aku ini yang paling takwa, sampai dikitukan oleh Rasulullah. Aku ini paling takwa, itu bukan nyantai tadi itu. Aku tuh yang paling takut kepada Allah. Itu maksimal dah. Itu bukan nyantai. Rasulullah mengatakan, "Raghiba an sunnati falaisa minni." Maka siapa yang justru tidak menyukai sunnahmu dalam beribadah, bukan dariku. Justru malah dikecam. Digambarkan tadi dengan Nabi. Ya, perjalanan itu ada waktunya. Ambil waktu yang lagi semangat bagus. Pagi. Ya. Ada waktunya istirahat. Ada waktu ibadah lagi. Seperti itu. Itulah sunnah. Itu bukan nyantai. Iktisad itu sesuai dengan sunnah. Karena sunnah sudah ngatur. Ini penting. Mengapa ada orang? Ya, ada orang biasanya lagi baru, semangat baru, dan baru semangat. Ya. Gak lama. Gak sesuai sunnah. Maka di antara sifat Rasul takalluf takallufan, orang yang enggak takalluf, enggak maksa-maksa diri kalau di luar kemampuan dia. Dalam setiap hal. Maka mutlak dari iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian berlebih-lebihan. Karena itu yang membinasakan. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh satu-satu dalam sikap ghulu, berlebihan. Karena semangat ibadah, tapi tidak sesuai bimbingan sunnah, yang akhirnya bukan nyampe, tapi hancur di tengah jalan. Karena tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi sudah jelas ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah, sia-sia. Banyak hal ketika dirasuki hulu jadi berat. Ya kan? Jadi memberatkan dan berat, jadi orang merasa enggak mampu. Dalam setiap jenis ibadah. Sesuatu yang ringan jadi menjadi berat. Dan efeknya juga membinasakan benar. Dan juga menimbulkan banyak kerusakan. Tapi contoh sehari-hari misalnya ibadah, sholat, puasa, bimbingan sunnahnya kan jelas. Berdoa, zikir, puasa, sholat lah kan. Sholat jelas bimbingan. Ada aturan-aturan yang sesuai dengan diizinkan sesuai dengan nanti salat karena ini masih ada azan koma salat ya itu sudah waktunya ditentukan, jumlah rakaat ditentukan, mau salat sunnah sudah ada. Orang-orang yang dulu kemudian nambah-nambah menjadi salat yang berat. Dan ya akhirnya dia bisa meninggalkan ibadah. Dia menambah dalam adanya ungkapan-ungkapan lain, entah apa sebelum adzan. Setelah adzan nunggu imam datang, apa ungkapan apa-apa lagi, entah apa ujian. Sebelum sholat nih, sebenarnya kan ringan. Jelas ditinggal sunnah Allah. Rasulullah membimbingkan itu jelas. Idza qumta ila sholat, kalau kamu sudah mau bangkit untuk sholat, fakabbir, takbir. takbir, takbir itu mudah, ya kan? Allah Akbar. Niat sesuatu yang makruf, niat itu ya di hati. Ya kita niat mau sholat, jelas mudah. Tapi menjadi sesuatu yang berat karena hulu dia berusaha. Maka Rasulullah halakal mutanatti'un, binasa orang yang tanatuk, sok mau jelimet-jelimet dalam agama. Niat itu harus berbarengan dengan takbir. Gimana niat itu harus berbarengan dengan takbir? Harus plek sama. Sementara hati itu cuma satu. Ya enggak bisa. Jadi harus berbarengan. Hati mengatakan aku niat sholat zuhur makmuman adaan kan, kan? Empat rakaat lillahi ta'ala berbarengan dengan Allahu Akbar. Gimana hatinya bisa? Orang hatinya cuma satu, dia hatinya mengucapkan itu sama dengan mengucapkan Allahu Akbar, dia gak akan bisa. Bisa. Akhirnya berat kan? Jadi sangat belajar sholat itu berat. Niat saja belum tentu betul. Iya, kayak gitu. Jadi berat. Berat prakteknya. Jadi was was. Ella belum. Bisa ganggu yang lain. Kali-kali. Dan anehnya, ini anehnya. Giliran imam sudah rukuk, bisa dia. Bisa. Kok bisa gitu loh, pas imam sudah rukuk waktunya sempit, malah bisa. Ya kan? Sesuatu yang niat, ya niat memang niat itu mengawali amalan niat. Memang syaratnya niat, rukun sholat atau syarat niat. Ya niat. Karena setiap inamal amalu bin niat. Tapi niat itu kan amalan hati yang mengiringnya atau sebelumnya kurang dikit. Ya gitu, Pak. Enggak harus pas-pas bareng-bareng. Ya enggak bisa. Kan biar awal sholat itu takbir. Allahu Akbar. Maka mengapa mereka harus pas-pas? Karena dia menganggap harus bersamaan. Pas Allahu Akbar itu pas niat. Kalau sebelumnya enggak sah, ya enggak bisa. Jadi ketika dia mengatakan Allah ini Allah Akbarnya dulu niatnya baru belakang. Niat baru. Jadi berat sholat itu. Maka kan, tidaklah membuat tasyadu dalam kan kecuali kalau iya dia akan tahu nggak bisa sholat dia, bisa jamaah. Dia setiap mau sholat itu beban berat, tekanan berat ya, aduh mau sholat nih. Seperti itu. Mau wudhu gitu, jadi was-was. Ini udah belum? Nah, niat belum tadi ini mas? Akhirnya sampai basah semua. Tidak seperti itu agama. Padahal di fikih-fikih mereka, di fikih kita pasti ada mengenal bola batu don. Seperti itu. Tasadud dalam hal yang lain, suci dalam suci. Ini jangan-jangan najis. Jadi dia harus punya ruang khusus. Kalau di rumah itu benar-benar itu pernah lihat pikirnya nenek-nenek antum dulu kayak ya kalau wudu itu harus jauh benar nggak sampai ditetes-tetes ya. Kalau cuma air segini nggak bisa. Suatu yang ada kita satu banyak. Yang kalau itu semua yang tasawuf itu terapkan semua, kelengar orang itu. Yeah. Dia setiap mau wudu mau jaga kesucian, ngos-ngosan itu semua. Benar. Ya kan? Capek. Sesuatu yang sebenarnya mengenakkan ibadah. Allah. Enak dia pikir ya Allah jadi satu. Jangan-jangan najis, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Pas-pas hidupnya dipermainkan siapa? Ini contoh ibadah yang seharian. Ketika masuk tasadun, nah, dirasakan. yang efeknya lebih apa besar, misalnya masalah akad, masalah perakad-akadan, sesuatu yang makruh, sesuatu yang mudah. Karena syariat ketika enggak menentukan bahasa itu sesuatu yang dipahami saja. Akad entah akad jual beli, akad nikah, enggak harus. Bahkan tanpa kata pun bisa sah. Ya, kasih uang 500. Ya, diam-diam itu. Jual beli itu kan. Karena malu, dia tahu maksudnya beli. Terberat dalam masalah nikah. Buat harus satu nafas. Nah, ini gimana kalau yang orang bengek ya gak nikah-nikah, gak sah. Udah dia gak apal-apal, udah dia grogi gitu kan. Saya terima arah belum. Kok jadi seperti itu agama? Apa saja yang itu ungkapannya pun nggak harus seperti itu, nggak harus urut seperti yang disebutkan, seperti diucapkan di yang membuat akad, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang nomor 4 yang namanya ini dengan mahar seperangkat alat masak ini dia harus jawab sama ya, aku terima nikahnya anaknya sebulan yang namanya ini anak nomor 4 dengan harus. Tinggal bilang, aku terima nikahnya dengan anak yang disebutkan tadi. Sepele. Dibuat berat, gak usah aja dulu. Semacam-macam nambah-nambahnya itu banyak. Jadi sesuatu yang berat, ringan. Contoh banyak sekali lah, ya kan? Banyak sekali. Kalau sudah masuk tasadduq, ngancurkan minimal merepotkan. Maka di sini penting al-iqtisad. Maka sebagian ungkapan dari sebagian sahabat itu masuk pada yang lain. Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad. Iktisad, kamu ngerti kan? Bukan nyantai, pertengahan sesuai dengan sunnah, apa adanya. Ya sederhana mengikuti sunnah itu lebih bagus daripada kayaknya ijtihad sungguh-sungguh semangat, tapi fitnah. Ya, udahlah lebih berat dan seringnya muspro tahu nggak ada manfaatnya, nggak dapat apa-apa. Jadi dalam perkara yang besar misalnya dan efeknya juga besar, amar ma'ruf nahi munkar, suatu yang sudah jelas jelas ajarannya, kemudian rambu-rambunya jelas, ukuran-ukurannya jelas. Ya Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron fal yubayyinhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Dzalika ta'rifu iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya, kalau enggak mampu dengan hatinya. Dan itu selama-lamanya dibawa dengan atas nama ingkar munkar wal ma'ruf untuk memaksakan, untuk memerangi pemerintah yang zalim. Ini nasihat ingkar ma'ruf, ini ingkar munkar dibawa ke situ, difokuskan ke situ. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu urusannya ke pemerintah. Yang membangunkan pemerintah ke orang umum enggak. Fokusnya jadi ke situ. Berbagai macam argumen, berbagai macam pokoknya ini pemerintah yang zalim, pokoknya apapun itu pokoknya nyalakan pemerintah. Dia enggak dikatakan salah pemerintah. Pokoknya ini karena kemungkaran, ini karena ini. Semuanya difokuskan ke, padahal bimbingannya itu sudah jelas bagaimana bimbingan kita menasihati pemerintah yang zalim. Bagaimana sikap Allah Subhanahu terhadap pemerintah yang jelas bimbingannya, tapi dia enggak terima. Dia enggak mau menerima dengan bimbingan sunnah. Akhirnya dia membinasakan. Dia enggak akan mau dan akan binasa. Lah buktinya sekarang malah jadi ngungsi di negeri Hanan. Ya, bisa apa? Itu buktinya enggak akan mampu. Salah. Jadi ikuti saja bimbingan sunnah dalam ibadah. Maka dan yang namanya tadi kita pertolongan, kita mengukur diri. Karena sunnah pun mengarahkan kita untuk mengukur diri. Kamu mampu. Ternyata kan? Saya nggak mampu. Terbukti nggak bisa, nggak punya kekuatan. Ya dengan lisan. Itu pun gak mampu. Hati mengingkari, pergi menghindar. Bukan hati mengingkari, tapi pencoba di situ. Itu bukan mengingkari, setuju namanya. Ya, nah, itu pergi. Jadi hal yang penting untuk bisa istiqomah kekal di atas ibadah itu adalah mengikuti aturan sunnah. Ikhlas di atas sunnah. Kalau enggak, cepat atau lambat akan lemah sendiri. Kau ingin awalnya semua itu, oh sih, bila Islam, bila ini, bila itu. Karena dia tidak di atas bimbingan sunnah. Semangat mau berdakwah ini, keliling seluruh dunia harus begini, begini, begini, begini. Tidak di atas bimbingan sunnah. Coba tengok, banyak dari mereka yang sudah tidak semangat-semangat lagi. Sudah sejuk kata mereka. Gak di atas sunnah. Yang semangat ini untuk sama seluruhnya. Ketika tidak di atas bimbingan sunnah, karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu, illa ghalabah wala yusadaddin illa ghalabah. Mau menyelisih sunnah, mau melebihi ajaran sunnah, dia yang akan hancur. Justru dia nanti bisa tidak beribadah sama sekali. Sudah pasti. Karena ini bimbingan Rasulullah. Jadi kalau mau istiqomah, bisa kekal di atas ibadah, bisa kekal terus kita di atas istiqomah, ikuti, pas-paskan saja dengan sesuai sunnah. Enggak usah karena nuruti semangatnya yang sedang membara. Wah, enggak bisa ini kalau cuma kayak gini. Kita harus tanda ini. Masa diam-diam saja, semut saja dipijak, nggak pakai gitu-gitu. Nggak bisa. Sunnahnya bilang, wa'in turobahdoro, wa'in muhidamalu, walaupun kamu dirampas hartamu, kamu tetap diam. Nggak bisa itu. Masa kita malah bantah-bantah. Pakai kata-kata, pakai semut dipijak akan menggigit. Masa? Ya sudah, binasa kamu. Biasa. Masa dakwah cuma seperti itu? Kita harus membuat ini awal kebinasaan. Mau binasa ya. Siapapun, apapun itu amalan ibadah. Bisa ibadah primer, kita sudah tentukan tadi, sholat apa, apapun jenis ibadah, besar atau kecil, terkait pribadi atau apalagi menyangkut kau muslimin, banyak orang ketika tidak sesuai dengan sunnah awal kebinasaan. wah dia sunnah, masya Allah, aku sunnah, mendakwakan sunnah. Tapi kok gini? Awal bikinlah salah. Gak usah terkecoh. Dia ngaku ahlu sunnah, dia aku dakwah sunnah, tapi dia untuk lebih menggiatkan dakwah dengan begini, membuat film, membuat acara ini, membuat yang menyertai sunnah. Alamat awal kebinasaan yang diikuti. Di sini ini tiga ini yang kita agak penting. Iman, doa dan sesuai sunnah. Siapa? Ikut saya. Ya sunnahnya, misalnya sholat, ya, sholat sunnah sudah tahu. Pun tahu itu gak wajib. Pas capek sekali, ya gak usah maksa. Ya. Santai. Mau diartikan santai tadi. Di atas sunnah itu lebih bagus daripada ngoyo. Semangat tapi di atas. Kamu mau dibilang masa cuma gitu-gitu, cuma kajian-kajian, cuma dakwah yang lain berjuang, maka senjata ini demo turun ke jalan, masa cuma gitu-gitu. Ya, santai, gak apa-apa dibilang santai. Tapi di atas sunnah meningkat. Daripada kayaknya semangat, masya Allah, kayaknya paling tinggi kecintaannya kepada Islam. Tapi di atas bid'ah, binasa. Awal binasa. Yang diinginkan bukan sekedar semangat yang berat, tapi adalah sesuai dengan bimbingan sunnah atau tidak. Wallahualam bishawab. Jadi ini sudah sampai jam 8, maka bagaimana? Nanti sampai jam berapa?